peta zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing dicatat ahli tarikh nggih. Wae Kanjeng Nabi hijrah niku bareng tiang 70. Terus Kanjeng Nabi awal nyuruh tiang hijrah teng Madinah nu tiang 70. Sebagian pun teng kene Habasyah, teng kene Ethiopia, sing dipimpin kalian Ja'far bin Abi Thalib, terus adikipun Sayyidina Ali. Terus sahabat wonten hijrah teng Habasyah, terus kemudian hijrah pertama teng Madinah niku tertok tiang 70. Semacam-macam walhasil Nabi nang Madinah iku mulya. Largane wong mulya wis dadi sunatuwa niku ana wong munafik. Lah nek sampean melarat ya ora ana wong munafik, ora kena dibodohi. Tapi nek semulya dadi pejabat, dadi kiai gedhe nglahirno wong munafik. Ya ora usah getun wis ngono iku sunatuwa teng donya. Terus iku wis regane melarat iku ora enak, tapi ketemu wong jujur, regane sugih kowe enak, tapi ketemu wong napa? Munafik. Mana ono kiai gede, ono tokoh gede, kok kepengen steril, saking pecundang-pecundang buatan sakit. Wong Rasulullah nu tiang paling disenangi Allah ni, buatan terbebas saking tiang nopo munafik. Terus tiang munafik ni, ku gak sakit tobat, gak wanten hukume. Kalau terang no sito-sito, karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak faham. Munafik tu level-levelan, ada level paling ekstrim. Gini ku sing finar, niku sing nganti ora iman bi awalan Rasul. Jadi pura-pura iman. Tapi hakikate ra iman niku sing disebut innal munafiqina napa fitdarkil asfalina napa inannar. Ana munafiku ya iman tenan mbek Allah mbek Rasul, ya iman mbek percaya nek kiai iki wong apik, ulama iki wong apik. Tapi bodoni urusan duit, terus ngakali sithik-sithik proposal iku ora munafik kelas berat. Iki jenengan tetep nang swarga. Sing tukang-tukang napa bodoni ya dikisap sithik-sithik tapi tetep napa nang swarga. Bodoni ku ana loro, ana bodoni tenan. Bodoni sing rugekno, bodoni rontok tenan. Lah sing rontok tenan niku malamin ahli napa jannah. Kanjeng Nabi bolak-balik dibodoni sahabat. Kula gadah punya banyak cerita sahabat sing bodoni Nabi, tapi mergo seneng. Nu Aiman niku sahabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk ya mabuk, mabuk tenan ya. Tapi mboten pengedar ganja, mboten nom mabuk mawon, mboten. Dia itu tiap mabuk nggih di zir mbek Nabi. Ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan. Saya baca kitab ini di sarahnya Ihya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis. Namanya Nuaiman. Sahabat paling lucu, paling nyenengno Nabi jenenge Nuaiman. Ayo pegaweane iku anggere enjing kan sampe-sampe pengang enjing utawa sapa niku mulai riyen nggih wonten pedagang keliling. Terus pedagang itu omongi, mau Nabi kita iku pengen sepan teri. Ring diteri Nabi kan lomo terus. Man Nuaiman, ayo mangan batire kula mangan, bareng-bareng mangan. Ya Rasulullah jenengan pemangan kita sing bayari lho iku gak hadiah kagaku mboten jenengan sing mangan mosok tokoh bayari mosok rakyat bayari tokoh dene terang-terang karo kacau kan akhirnya Nabi ngutus bayari itu berkali-kali dadi mana kula jarang marung mbek rugen mergo ora pantes rugen bayari kula dadi mun kula pritungno dadi wah niku repot to kancanane mlarat kok repot wis kunane kuno. Tapi mari swarga. Mulane kula betah, paham. Mulane mari napa? Swarga. Dadi neraka donya tapi swarga akhirat. Wis konten berkat. Senengane mabuk. Niki berita gembira. Hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancaran wong fasik. Karena mabir. Zaman Nabi Sugeng nek ana wong mabuk ngefleng nganti ra sadar dijilid 60 kali. Terus ala ra'yil imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali. Ada yang bilang 40, 60. Karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Nah, tapi ini yang perlu diingat. Ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe, kok gak mabuk. Terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Kejo gemen nglaknati Nuaiman, dekne seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam Sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman, Nuaiman masih disifati yuhibbu waha wa rasulah. Eling-eling wong-wong sing berlebihan mentasdid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul. Wong ra salat jajan, kon milih ngobong gereja mbek masjid, milih ngobong gereja. Paham nggih? Wong tukang zina kon nyucup kiai mbek kon nyucup germane, milih nyucup kiai. Dia ni cek dua nurani di sing bener, di sing salah. Lo logikanya dia nak nuruti nafsu kan ini. Aku atok nyucup germo sing untung aku iso zino. Kiai ku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong tukang zino aku nyucup kiai gak gelem nyucup germane. Umpama dia nuruti nafsu kan, cup germo sing untung no kiai ku problem. Lego. Makanya anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basir. Mbono yang mana arah percaya okak-okak kuburan kula. Fatwa ini memang tidak lazim di dunia wong soleh-soleh sing ora tau ngaji gak lazim. Tapi antar ulama ini lazim. Nak dunia wong soleh gak tau ngaji gak tau mutolaah repot. Wong kudu steril seneng Allah kudu ora tau dosa. Muni seneng kok melanggar seneng apa? Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayo lah, kok rugen seneng wong ayo lah. Mergo wong ayo layak di seneng. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Wah itu paling angel ning di dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane sak Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah, orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman Rasulullah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah enggak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah enggak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa hawa Rasulullah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuane memang tuh. Sering bodoh nih berkali-kali. Bodoni Nabi, Nabi yang mengguyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Terus Nabi, aku iku rong tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman nyenengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan, dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustaq. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman ku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan dan nak sampean rapati saleh oleh senteng. Itu di kitab-kitab di sara-sara itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sause Kanjeng Nabi wangsul teng Allah taala sampe intawa ila maula. Jadi sing paling parah era Sidina Utsman. Jadi Nuaiman saking kurang ajari. Iku wonten tiyang wuta, wong wuta tenan, wuta loro-lorone wuta. Wong wuta pas itikaf ning masjid kudu nguyoh, ya nguyoh tenan. Masjid riyan gak ana keramike, gak ana toilet. Pokoke nang nguyoh iku wis ditokno kok masjid ning gone fadok-fadok ya semacam karangan apa mriki napa-napa perkebunan ya mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Yes. Iki wis ning jaba masjid pun, nguyoh ning kene nggih pun nguyoh tepi kene. Nguyoh. Bareng nguyoh dibengoki sahabat nak dekne nguyoh masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adriban. Wis diwoto si tak pukuli. Nganti pirang-pirang dina golek Nuaiman ora tau kasil wong dekne picek. Lho ngene iku kurang ajare Nuaiman. Pas Sidina Utsman, Sidina Utsman khalifah Amirul Mukminin, khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Iku malah si wong tau digandeng meneh. Kowe jek kepengin roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Yo didudulno Utsman. Akhire Utsman ditut. Nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Akhire sak masjid geger Amirul Mukminin yudra. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa rasulullah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepengin dungane mandi. Engko nek mandi kepikirane donga dadi iki gedhe mapan. Umar KAI. Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi, pokoke butuhe seneng Nabi. Lha nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ndak mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Dekne nak rawuh Nabi ora ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Akhire kombinasi yo mabuk awur Nabi. Repot kan sing ngadepi wong fasik jenis ngono. Lha kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nak rawuh Nabi ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Iku paling angel kaya mulane wong aja sok ngukumi Nabi ku seneng mbek Nuaiman. Nak mabuk yo ditakzir, Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Yo gelem dekne ditakzir.